Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Ja'far, haddatsana Abu Ja'far At-Tainuri Al-Mufassir. Haddatsana Abu Bakar At-Tainuri Al-Mufassir, wa antum ta dinawari At-Tainuri Al-Mufassir, haddatsana Muhammad bin Ayyub Al-Attar, haddatsana Abdul Mun'im bin Idris. An Ubayyin an Jati Wahab bin Munabbih. Kana ana iku fi Bani Israila ing dalem Bani Israil sapa rajulun lanang. Aso kang durakani sapa rajul Allah ing Allah Ta'ala mi ate sanaten ing 200 taun. Sumamata mongko nuli mati sapa rajul. Fa akhadhu mongko nyeret sapa wong akeh biriji ing sikile rajul. Ana wong umur 200 tahun itu penggawane maksiat. Pas mati diseret-seret. Fa'al kauhu mongko numibakna sapa Bani Israil ing rajul ala masbalatin ing atase pembuangan sampah, pembuangan kotoran. Masbalane nggon kotoran ta nggon sampah. Fa'aha mongko paring wahyu sapa Allah Ta'ala ila Musa mari Musa alaihi salam. Anikhrut fasalli alaih. Ukhrut mentua sira. Fasalli mongko nyalatana sira Musa alaihi ing atase rajul. Wala dawuh sapa Nabi Musa ya Rabbi dhumateng pangeran ingsun Bani Israil lauti Bani Israil kabeh usyahidu nyekseni sapa Bani Israil. Anahu anna rajul aso kae durakani sapa rajul kae panjenengan miate sanaten ing 200 taun. Faham mongko paring wahyu sapa Allah Taala ilahi maring Musa ha kata kaya mungkine kana ana sapa rajul. Ila anahu kecuali saat temene rajul iku kana ana sapa rajul iku kulama nasyara semangsane buka sapa rajul at-Taurat ing Taurat. Wa nadzara lan ningali sapa rajul lasmi Muhammadin maring asmane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabbalahu mongko ngambung sapa rajul hu ing isma Muhammad. Wa wadahu lan nyalana sapa rajul hu isma Muhammad ala ainihi ing atase mripat loro ne rajul. Wa sallallan maca selawat sapa rajul alaihi ala Muhammad. Fasyakartu mongko nyukuri ingsun dalika mengkono-mengkono fi'lar rajul maksudnya takbil wawatihi ala ainihi lahu maring rajul wa ghafartu lan nyepuro ingsun dunubau ing dosa-dosane rajul wa zawwajtuhu lan ngawekno ingsun hu ing rajul sab'ina ing 70 apane khawra'a apane bidadari. Terus niki kitab napa Khilyatil Auliya. Khilyatil Auliya niku kabudute niku sing aran Abu Nu'aim Al-Asfiyani niku 430. Imam Ghazali sing terkenal niku kabudute 450. Kabudute 504. Terus gampangane Imam Ghazali niku lahir 20 tahun setelah kematiane Abu Nu'aim sinten Al-Asfiyani. Abu Nu'aim niku gadah kitab namine Tobaqatul Auliya. Terus Tobaqat itu maknanya kelasemen dari tingkatan al-Auliya biro-biro wali. Jadi ada kitab namine Tobaqatul Auliya, Khilyatul Auliya wa Tobaqatul Asfiya. Nama Khilyatul Auliya wa Tobaqatul Asfiya. Beliau di juz 1 mengurutkan mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus hampir semua sahabatnya Nabi. Kemudian di juz 2 niku para tabi'in. Nah, termasuk tabi'in yang dikutip itu Ka'bul Akhbar dan Wahab bin Munabbih. Ini rungokno tenan kene agama niku kaitane mek sanad. Mboten akal saja maksud. Wahab bin Munabbih ini seorang tabi'in jalilun, seorang tabi'i sing paling banyak lama sekali jadi orang Yahudi. Ya lama sekali jadi orang Nasrani karena beliau itu peneliti. Beliau nyeritakno saya itu baca hampir 700 judul kitab suci. Terus kitab suci ini macam-macam gitu. Nopo niku maksudnya babi nopo macam-macam. Dan dia Islam menangi sahabat termasuk Jabir bin Abdullah, Abdul bin Mas'ud. Jadi intinya ini meyakinkan karena semua sanad beliau itu menangi dikonfirmasi, disetujui oleh para sahabat. Terus dia baik gak menangi Nabi tapi menangi para nopo sahabat. Ini penting kula aturaken ben nanti ini jadi asasul Islam, jadi pondasi Islam. Nah, di antara yang beliau ceritakan adalah di Bani Israil era Nabi Musa itu ada orang 200 tahun penggawe maksiat.

Sing sitok cara berpikir, kue nak nyebut Muhammad ketika dungo berarti nyebut makhluk, berarti kue menyekutukan Tuhan dengan makhluk. Jadi sing sitok eling Muhammad langsung eling kemakhlukane. Sing sitok eling itu babe pintu. Itu jadi perdebatan ila yaumil kiamat. Lha saiki didelok konteke. Mulane sakniki ku repot. Wis ngoten. Ya sampean wis pokoke nek debat ngoten lan amalun wa lakum napa amalukum sembulat. Lan diren Said Muhammad ati duka. Nak kowe nyirikno wong mara kuburan sekali-kali rungokno inceng muni njaluk kuburan apa muni ya Allah. Karwane nak muni ya patok ya musyrikno. Karwane nak muni ya patok ya musyrikno. Tapi jek nak muni ya Allah, wong kadang mara kuburan ngenyek mayite. Ya misalnya wong mara kuburan Mustofa nak ndonga kok iso mbok arani tawassul dhewe anu Mustofa nak ndonga ngene Gusti iki kanca kula dosane kathah jenengan sepuro. Iku ngenyek ta tawassul. Lho kok iso barani njaluk kuburan, kadang wong mara kuburan iku malah ngenyek mayite. Lha cara mayite kula tersinggung jalono dijalono sepuro Mustofa tersinggung. Dia semamal sakmono ae ben nyafaati aku. Lah yo mesti rungokno sih, aja darani musyrik sih, rungokno. Makanya kita ini ngikuti saja ulama. Mulane kula niku berat ya. Kalau sudah perdebatan lho beda mek kaya kasus Jombang niku gampang. Maksudnya kabeh wong sepakat wong bingung ngono ae ora repot. Iku korban tahajud ngono ae. Gara-gara khusuk tahajud bareng untuk wangsit. Jute ruhir ora tau tahajud gak entuk. Mereka ora tau napa? Ngene bener fataku lho, nek bar tahajud ngopi ae. Mare repot. Ono bisikan-bisikan niku mereka kurang gaul, kurang napa? Mugo kalah agak ngalami ngoten niku. Wangsit macam-macam, aneh-aneh. Ini penting kula aturaken. Itu akan ila yaumil kiamah seperti itu. Mulane iki penting ngaji be ulama ben sampean ngerti duduk perkarane. Sampai kiamat kita akan cara pandang itu seperti itu. Kami kula jamin sampai nopo? Sampai kiamat. Ya karena itu seperti itu, ya sudah dunia cara pandang seperti itu. Jadi sing sitok nyebut Muhammad iku pikirane langsung ibabul azam. Sing sitok ini asyraka billah ghairahu dianggap melibatkan makhluk disampingkan dengan Allah. Lah kunane kuno tiyang Yahudi ku pinter-pinter wong. Percaya anak Nabi Muhammad Nabi, tapi pinter. Kula gadah cerita kathah. Saya baca kitab Asbabun Nuzul itu banyak sekali. Kanjeng Nabi anate untuk wahyu, mayuti rasulah faqad ato Allah. Sing masyhur ge sing sampean roh ge napa niku. In kuntum tuhibbuna wa fattabi'uni yuhibbukum. Kowe nak pancen kepengin taat ning Allah ngranut aku wis padha karo taat ya Allah. Jare wong Yahudi di depan umum, ini saya ulang lagi di depan umum. Mboten nrimo teng ngarepe mu ijo bang di depan umum krungu kabeh. Mboten krungu kabeh di depan umum. Jare wong Yahudi ngene, intadhir ya Muhammad, coba tunggu dulu apa yang kamu katakan tadi. Man atau ani fakot atau Allah. Kemudian Nabi membahasakan pakai bahasanya Rasulullah, pakai bahasa manusia. Kalau tekorannya kan majuti Rasulullah fakot atau Allah. Nabi membahasakan pakai bahasa manusia. Man atau ani fakot atau Allah. Waman asoni fakot asoboh. Terus orang Yahudi itu bilang gini, ungzuri ila Muhammad. Ini lo delok Muhammad. Apa suwe apa parah. Dia itu orang paling semangat melawan Kristen, melawan Nasrani. Karena Nasrani mendewakan Isa kayak Allah. Nasrani memposisikan Isa kayak Allah sampai disembah, ditaati. Ini Muhammad tua-tua malah ngono. Beda ndak apa kowe wong Nasrani? Mergo menjadikan kedudukan Anda persis seperti kedudukan Allah. Piye ge jajal? Di depan umum, saya ulang di depan umum. Terus wong lurus, wong nek bukti ku tak kowe ora tau mikir ngono. Ya alhamdulillah mergo kowe wong bener. Sajane mergo ora cerdas barang. Tapi alhamdulillah. Jadi apa wae iku dadi masalah. Lha iki mulai disebut layam bi alsinatihim wa ta'nan fiddin. Wa inna minhum la fariqa yalwuna alsinatahum bil kitab. Ditahsabuhum nal kitab wa ma huwa minal kitab. Dadi mulai wong dhisik pinter, terus pokoke wong Yahudi ku awan nak sifati layam bi alsinatihim wa ta'nan fiddin. Nabi misalnya orang ngendikan ngono dianggap lho kersane Allah piye to mat Allah ora ketok ora tersentuh harus ada master percontohan sing ketok wis bareng kanjeng Nabi ngomongno aku dadekno master pangeran percontohan anger taatku to atau Allah jadi ki anti Nasrani kok saiki posisimu koyo pangeran anger taat kowe padha karo mbek taat to ya akhirnya yes, Nabi Muhammad udah dawuhi pangeran wis amat sabar wis ngonane ngono nah engko ning riwayat kedua ana crito niku Nabi Musa niku semua aktivitasnya disalahkan Bani Israel terus matur pangeran. Ya Allah, ihbis anni kalaman nas. Mbok kula niku jenengan paringi rezeki supaya wong ora iso ngomentari kula. Ngamane sing ngomentari kula terus setruk tah pelus pokoke sing ngono. Kaya model kiai sing biasa maca hisib lah. Sing gedhe ngono terus setruk ta apa ngono. Jawabe Allah, "Sasa, aku sing pangeran ora iso komentar kowe trimo Nabi." Mulane sebagian riwayat hadza syai'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'uhu bika. Lho dikomentari wong sesuatu yang tidak saya lakukan untuk diri saya. Aku sing pengerane dikomentari wong meneng ae kowe terima Nabi kok geger. Wis ya keben. Lho aku rak sing gawe mereka sing ngersiani mereka. Lho aku disaingi, mereka melakukan kemusyrikan kowe tak barno. Dari pengerane wong aku sing pengerane dikomentari wong meneng terima kowe. Akhirnya Nabi-Nabi ku tenang dikomentari. Kok dikadawi pengerane. Sehingga kita ngomong kiai mubalek gak dikomentari wong mau tersinggung teman makanya aku rapati alim amatir jorong gue jadi amatir ini setenang dan ada dunga wong-wong dunga gue dunga no enak ramadi dia yuk dunga nih ramadi semalah keren manusia gue rapi ngeran jadi ngobos ya apik wah aku bolak-balik suami calon bupati terus dunga no jadi bupati ini tak jawab ngono. Mau nak mandi, ya banyak dong aku mandi. Nara mandi gue iling-ilingan, nak pangeran rawa wajib mandi. No, tau mungkin aku sih kayak gelem yang ini kayak rayu wes. Sing tenanan aku, tenanan rawa pengaruhin pangeran. Pangeran ngerasa nara mandi tetep aja rawa mandi anak-anak. Bodoh-bodoh dong mandi tenanan, ya gue pengen mati Husnul Khotimah. Gue mau urusan dunia lah, apa mikir gue tenanan? Aneh-aneh. Lagi gue ikut tapi iku luwe apik timbang komunis kalau balik iku tetap luwe apik timbang komunis ulama top sak dunia ketemu paus itu cek sambu wong Nasrani ketemu Islam cek sambu karena figurnya sama, figur yang disebut tokoh idolanya sama ada Musa, ada Isa, ada Ibrahim mereka nyebut paling beda David, Musa, John, Yahya, jadi John Bobono lah tapi nama yang disebut sama sama-sama jadi master, jadi idola coba kalau kamu nyebut nama-nama itu di orang komunis Musa iku sapa? Ibrahim iku sapa? Pusing kowe cara ketemu. Kowe Islam lan Nasrani iku jek sambung. Isa oke okay, sampekat sama-sama tokoh populer Isa. Ki nerangno iku Abdullah wa Rasulullah kono nganggep Isa iku Trinitas Salisu napa? Salasa. Tapi kan sambung jenenge Isa itu sama-sama orang yang harus dihormati. Tapi kowe ketemu wong Cina, wong komunis. Isa Mandua, siapa dia? Dia itu orang mana? Tokoh apa, pernah presiden apa enggak, nganti mbok bakas. Karena taunya orang besar itu misalnya jabatan apa? Politik. Niku sirine kena apa ulama sak Indonesia riyen ketika Bung Karno, ketika Pak Harto kabel. Iku sing anti ning undang-undang ambek komunis. Padahal mereka pernah berkawan ambek partai-partai Kristen misalnya ambek Parkindo. Kula niku anake kiai, putune kiai dadi roh. Saya punya sanad betul dialeknya Kiai Maskur, dialeknya Gus Wahid. Ya dialeknya buyut-buyut saya karena tadi enggak ada harapan dengan komunis kita itu karena enggak mengakui kitab Noposu suci. Saiki wong wis goblok bar. Koy asal non muslim digasak. Wis ruwet saiki zaman wis ruwet. Anut sing khusuk ya bentu kadang tok wangsit bareng kok paham nggih. Anut sing rasional malah ora apa-apa. Ya wis. Ya seperti itu. Tapi kira usah gelong pangerane digelan. Paham ya pangerane napa? Digelan. Ya Nabi Muhammad sik repot dadi nabi. Saniki pe enak anger wong ngaku nabi. Yo ora paham ya Gus. Ndoro kula ora usah dijak debat, diperiksakno wae teng psikiater. Utawa takono tanggane iku diutang piro gegere ngono. Ngono ditanggapi. Kula kenate diparani tiyang Gus. Teng daerah mriki kira-kira 7 kilo dari daerah saya wonten aliran sesat darani ngeten-ngeten. Wong pira jan setunggal. Sono riyen santri kula, santrine bapak riyen. Kowe lan jenengan mboten. Oh ben. Ono nak suwange waras kandhani aku. Mun ruwet santri mun ruwet. disampaikan saat ini ngaji kula bener terus. Jadi kitab Khilyatul Aulia itu kitab Master Ihya. Terus kitab itu nak 12 jilid. Itu Imam Ghazali di akhir karangan Ihya ngendikan fa'alaika bimuwadzafati kitab Khilyatul Aulia. Kamu harus sering-sering baca kitab Khilyatul Aulia. Jadi saya pertama beli kitab itu gara-gara memo Imam Sinten. Karena itu tadi kelebihannya kitab-kitab kuno yang diceritakan orang-orang Nasrani, rahib maksudnya rahib-rahib Nasrani, itu Rasulullah itu memang populer betul. Sehingga Waraqah bin Naufal ini cerita-cerita yang nyata. Biar sampean ngerti, Nabi Muhammad itu sekedar leadernya, kepemimpinannya tidak. Memang maktub, sudah ditulis. Khadijah itu anggap baik umur 40 tahun, Nabi Muhammad umur 20 tahun. Masyur, Sumatarif bilang begitu. Khadijah itu punya paman, namanya Waraqah bin Naufal itu penginjil. Wakana tanah sorofil jahiliyah. Dia itu orang Nasrani yang pengagum kitab suci. Itu bareng ada gosip Muhammad itu mengalami seperti itu. Khadijah itu nyuruh namanya Maisarah. Maisarah itu di Arab jeneng lanang. Jadi Maisarah, kamu ikut Muhammad. Dia sekarang mau kesam. Catat semua apa yang dialami Muhammad. Bareng di Maisarah bersaksi betul. Bahwa di perjalanan tudhiluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Pokoknya aku melakukan Muhammad aku penak tudhiluhul ghamamah moron tindih diyupi mendung tuti'uhus sahaib. Terus diceritakan sama Maisarah. Akhirnya Khadijah itu yakin pasti Muhammad itu yang nanti calon nabi. Mergo wong-wong sing ngaji Taurat dalam bahasa Taurat, bahasa Syriani lah, bahasa-bahasa Ibrani, bahasa niti yang Palestina atau yang mereka. Niku tulisane ku mim nun ha mim alif. Wong Israeliani nak maca munahama. Munahama maknane wong sing terpuji. Disalin Injil, Injil pasti ku mayoritas mesti yang Romawi, ge Romawi, Romawi boten Romawi Palit, boten Romawi Italia. Romawi Persi, nggih Romawi putih Persi. Ku nak maca iku Heraklitus, wis nganggo S, Heraklitus. Lah niku pokoke maknane iku orang yang terpuji. Terus disalin jenenge Muhammad. Mulane Kanjeng Nabi jenenge wasamihi idza wadatihi Muhammad. Di ibuke ora roh. Kenapa dinamakan Muhammad? Pokoke ibuke iku untuk wangsit, pokoke anakmu jenakno. Jenakno Muhammad. Sehingga Waraqah tahu betul. Kok maknane iku Muhammad ambek Munahama iku padha, ambek bahasa Syriani ya padha, tekan wis dibelokno ning bahasa Romawi ya ijek padha. Dia tidak pernah zina, tidak pernah selingkuh, tidak pernah punya masa lalu yang buruk. Jadi paling saya iki. Ya problemnya itu bareng Khadijah wis yakin Waraqah senaku jebule ra nabi-nabi. Alhasil akhirnya nikah, Nabi Muhammad umur selawi, Khadijah umur 40, gak nabi-nabi. Walawali setelah 15 tahun, terus Nabi Muhammad mulai yatahab babu ilaihil khala seneng nyepi, terus yatahan nasufi hori khiro itu. Sering nyepi tengguh khiro, macam-macam terus. Setelah itu takut, niki rungokno. Jadi beda no nabi palsu be ora iku gampang. Jadi nabi ku asli yo wedi tenan, yo ora paham tenan. Nabi Muhammad ku mlayu, kok go kira ku mlayu ketakutan. Karena dia ngira yang dialami itu malakul maut, kematian. Saking takutnya pusat, pasti pun pucet. Terus ngendikan yang Khadijah dasiruni, zamiluni. Ku takutan. Aku iku meh mati, mergo aku ketemu ngene-ngene, jek aku kemulih. Takut. Tapi apa kata Khadijah? Ini sesuatu yang saya tunggu-tunggu. Berarti kan Khadijah tidak baca kitab-kitab sebelumnya, tentu roh seperti itu malah tukang tolak angin, bapak malah repot toh. Paham ya? Lepas ini logikanya, Khadijah malah seneng. Mereka semangkel deh, 15 tahun tante ini orang-orang perkembangan. Ya kan iso kan umur selawe, Nabi kan jadi Nabi umur 40 kan berarti 15 tahun kok biasa-biasa wae. Dintente ini kok orang jadi... Nah Khadijah itu tenang, malah seneng. Ini yang saya tunggu-tunggu. Paginya langsung dikonfirmasi, digandeng, dijak ning Waraqah bin Naufal. Itu semua cerita seperti itu. Semua ulama punya sanad seperti itu. Dijak ning Waraqah bin Naufal, komentari Waraqah malah lucu menel, lebih spesifik. Ya ibn akhi na'udang, ya ibn akhi hadan namus alladhi ja'abi Musa. Nak darani namus-namus Jibril, namus-namus orang Arab darani namus. Itu namus yang datang ke Musa. Kulo jek apal ta ke Waraqah sing diriwayatne Imam Bukhari. Ya letani fi hajat an khina akhrajaka qaumuk. Wis ngene iki donga mugo pas kowe diusir, kok aku jek urip. Oh Kanjeng Nabi mulai kaget. Awamu khriji yahum. Apa betul mereka ngusir saya? Karena zaman itu Nabi diperlakukan secara terhormat. Beliau dari suku terbaik, dari nasab terbaik, tidak pernah punya kasus kriminal. Aneh kalau beliau diasumsikan suatu saat diusir. Terus siapa warokoh? Tidak, tidak ya benahi. Orang kayak kamu pasti nanti ngalami diusir. Itu diceritakan warokoh pertama jadi Nabi, satu hari jadi Nabi. Padahal pengusirannya 13 tahun kemudian, karena Nabi di Mekah 13 tahun ba'dal bi'sa, berarti sekitar umur 53 baru Nabi ngalami pengusiran. Itu dikatakan warokoh zaman Nabi jadi Nabi baru satu hari. Lagi disebut amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi wafa. Semua itu melibatkan suhuf. Inna hadzal fi suhufil ula suhufi Ibrahim Musa. Jadi semuanya itu melibatkan lembiran kitab suci. Artinya sekarang kalau Rasulullah mengatakan bahwa dia itu nabi akhir zaman, Taurat Injil juga mengatakan nabi akhir zaman. Yo wis ora bakal ora nabi, wis ora usah rasional-rasional. Itu tadi resiko kamu muja nabi dengan hanya rasional. Nanti kalau ada orang-orang mirip-mirip seperti dia dengan heroik dengan macam-macam, jangan-jangan buat nabi nobisan. Itu bahaya. Makanya ulama itu punya kepentingan cerita kitab-kitab Taurat Injil, karena nabi ini butuh legalisasi dari kitab-kitab sebelumnya. Musaddiqal lima bayna yadayhi minat Taurat wal Injil, harus ada padanan. Itu referensi itu ada di Taurat, ada di. Tapi Nabi Muhammad itu baik serius lagi, bisa lucu. Lo apal tak kita Bukhari, Nabi nanti ngetikan sahabat ya lugu-lugu, suka Mustafa-Mustafa. Mana juta-juta sering, malah untuk wangsit, malah repot. Sehingga juta-juta rukir naik, orang untuk wangsit. Mereka rapati khusus. Kalau Nabi Dajud itu juara langsung wudhu. Biasanya kalau ngopi, atau ngopi, terus. Gue seneng pangeran terus, sinau. Sinau kitab-kitab wali. Kalau itu diijazahi bapak, hak kena muji pangeran anut wali wae. Muga kadang mujimu iku salah. Wali ini anut gurune sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok enak mikir dhewe kok nak salah malah repot. Lah nek mikir anut aku enak malah sampai pangeran, pikiran dhewe kadang salah. Mergo ya akeh wong salah itu, sama wong abid-abid sing bodho. Masyhur cerita ning Hikam. Ana ulama, abid lho ora ulama, tukang ibadah. Abung ibadah nak rino poso, gue mangkel pol dek nabi nasi. Kau dek ni gue mangan sehari-hari, gue tu kerja manol ning pasar. Kal dek ni uang zuhud tu si akhir mantep rakyat pengen suke. Nas matur ngene kir, ya Allah Gusti, uang kulo nu jadikan person, aku lawan buatan kepengen suke. Kulo kerja mau gue mangan demi sesuap nasi. Cina ni kulo jadi manol teng pasar. Manol itu tukang angkut barang, hamal jor wong Arab barang, tukang nopo angkut. Buat jenengan paringi rezeki sing kula nang tampa kerja. Wong kula nu jenengan preso piambak kula nu pegaweane ibadah mek jenengan. Kula mangan nu mung syarat tok. Mestu ora kepen di Alphard, ora kepen di Innova, pokoke ora. Dadi kecewa dek nek monggo mangan tok kok mburok. Walhasil gang beberapa hari dhekne dituduh nyolong, sebab cerita dituduh nyolong terus dipenjara. Penjara nggih iso entuk orang Suman, sore entuk orang Suman. Terus protes dek. Gusti kenapa jadi LPE? Harus dipenjara. Terus dari pangeran teng hatif, hatif suara tak. Lagi aduh, gua kepengen rezeki tambah kerja ya iki. Waktu dia kan tuh, gua mau terima sesuap nasi ya gua kerja. Kepengen tuh rezeki tambah. Jadi dituduh nyolong neng penjara. Akhirnya kan tuh rezeki tambah kerja. Gua rahi suap protes pangeran. Maksudnya ada begini. Pokoknya kado ngono. Mulanya tuh gua nak keliru repot. Lainnya saya dah Aisyah, aku pinter, masyur dengan Aisyah. Allahumma ini asaluka bima sa'alaka bi abduka wa rasuluka Muhammad wa astaidu bika bima sta'adha minu habibuka wa rasuluka. Gusti pokoknya kalau ini jaluk, apa yang dijaluk kekasih jenengan Muhammad. Jadi kalau istiadah, apa yang di nanti diistiadahi Nabi Muhammad pun ngoten mawon. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wes ben, malaikatnya apa nyalah nabi ya hong dene. Mungkin nak cara fakih wong nyolati mayit, nak roh jenenge kan Gusti usolli ala man sholat alaihil imam. Moga Allah akbar. Kalau nyolati ya pokoknya anut ngarepe. Nah repotnya nah imamnya ya salah. Padahal gurinya kok anut imam. Dan daerah kula gak wonten kiai agar nyolati jadi imam si takok. Iki mayite lanang tapi itu lanang iya. Misalnya nak muni wedok ya terus geser di tengah ya. Temennya nak nyolati mayit posisi dari di Mustafa gue aneh posisi ini. Gak anak lanang posisi ini di pinggir sirah ya. Tak gitu loh. Nak di daerah di sini nih, lar ya. Kak usumnya nih daerah di lar tak gitu. Sirahil. Mboten-mboten posisi sirahe. Ler ya. Mustafa. Kidul. Dere ketemu mantep dhewe. Kula nate gak ana gambar Mustafa niki lho Gus posisi. Ya sebenarnya Mustafa mati yo lor sik terus soft ket. Bar lor. Biasanya kan ngimami piro, nak tokoh ping piro? Gelombangi ngimami. Kadah ya. Ya yo Gus sampean bar lor terus kidul. Wah angel temen. Nanti daerah kulo sepakat lor. Terus nak mayite ulanang imame rondo tok mangkep ya mriki lho. Bunda nggih. Nak mayite wedok tengah ya. Bokong jare babu. Sokae tengah. Ya serar. Tadi kulo niku sering kan imami, kulo niku jarang mimpin. Kulo niku jarang nopo. Ya jarang tampil tapi nak wong mati ben kadang wasiat kan imami kulo. Sampai ditoto ben niki Gus, bah kulo niku wedok. Mentengah nah, ora dak lanang ya. Napa no, jadi kalau ceritani terus sampean kudu ngerti terus mulane ketika wong Romawi niku napa? No, wong Romawi mbek wong Persia. Nggih, riyen kekuatan politik napa no, hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di hulabihim. Wong kula balik malih teng cerita Muhammad. Kanjeng Nabi nate guyon ngeten. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu an lisat makuraisin walaknahu. Ya Allah balen mali. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu an lisat makuraisin walaknahu. Ini teng riwayat Bukhari. Eh sahabatku, kowe ora tau gawok ambek aku. Cek pintere pangeran gawe jenengku iku Muhammad. Karena itu tadi nama ini penting sekali, kata kunci bahwa dia nabi itu karena namanya Muhammad, karena sama dengan terjemahan tadi Munahama sama Farkolitus tadi, Firaklitus. Ternyata nanti itu jadi guyonane Nabi mbek sahabat. Aku senjenan Muhammad ku Allah. Delok ya, bingunge Abu Jahal mbek Abu Lahab. Nak pengen nyak. Kok wong Arab ora manane Muhammad manusia yang terpuji. Jadi misalnya Abu Jahal muni jancuk kowe ya orang terpuji kan angel kan. Jadi Abu Bakar yo Abu Lahab yo bingung tenan. Kakek aneh Muhammad berarti kan kakek aneh wong terpuji. Jadi bingung. Jadi Nabi umlane guya-guya agar apa dipisau ya bula bujali. Sahabat-sahabat kan ada aneh tidak lewat wong memisau ya aku rak. Mulane kalau Mustafa jadi Mustafa aku beratan. Mergo maknane wong pilihan. Padahal aku apa nih? Blok bujang. Tapi untungnya wong Jawa kan gak paham maknane. Jadi. Lah mulane Abu Jahal pula tapi mangkel tenan. Tekan jenenge kok Muhammad, mesti tekan jenenge kok. Lah ngene iki nak misoi kan. Angel kan? Dadi angger misoi diguyu mbek bojone Abu Jahal, bojone sering ngenyek dene. Mergo tak cerita, wah ketemu Muhammad tak pisoi. Ketemu Muhammad pe tak idai sere, tapi kan cara diterjemah aku ketemu wong terpuji. Bingung nak pokoke nak cerita ya bingung. Aku melainkan Nabi ngendikan Allah tak jebuna ke fayasrifuahu anisat makuraisin walaknahu. Jelok oleh pangeran pinter supaya membelokkan saya dari dibisa yang musrik sing rasa seneng aku yang ngundang tetap Muhammad. Mereka nara Muhammad namanya gak Nabi mungkin jenisnya Muhammad bisa bayangkan Abu Jahal muangkel Muhammad tal ini nak diterjemah ya orang terpuji sini kan lah aku nak santri Abu Jahal goblok pisan wow iya iku ngakoni Muhammad hebat. Lah iya misalnya penggemar Abu Jahal krungu Abu Jahal muni Muhammad jadi penggemar oh baguslah sekarang imam kita sudah ngakui kalau Muhammad orang apa? Bingung. Amlane nggone perang Badar Abu Jahal nak ngundang Yabna Abi Kabsa. Mergo Nabi Muhammad iku murdha disusui. Disusui Khalimah Asadiyah. Jadi iku duwe wong lanang jenenge Abi Kabsa. Lane mau Abu Jahal nak ngundang terus siap nak Abi Kabsah, hei anak Kabsah perkarane kebingungan. Nak nyelok napa? Muhammad. Nah, ben sampean ngerti, dadi ngaji mbek ulama ben ro. Mulane ning Quran diulang-ulang amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi faf. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim Musa. Jadi agama iku ora lepas saka tek kitab-kitab samawi. Mulai zaman Nabi Sis, Nabi Idris sampai Nabi Musa, Nabi macam-macam. Termasuk kitab-kitab sing ora kitab papat wae. Saman roya mau papat, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Jane di luar itu ada suhuf. Suhuf itu lempiran-lempiran

Dawe pangeran kala dawuh sapa wa taala law fa'altu hadza bi ahadin la fa'altu hubbi. Law fa'altu lamun nglakoni ingsun hadza ing iki. Hapsa kalamin nas bi ahadin kala nang suci la fa'altu dene nglakoni ingsun hu ing hadza bi lan ingsun. Umpama ana wong tak kei wong liya ora iso komentar ning ndekne, aku mesti nglakoni nang awakku dhewe, aku dikomentari padahal aku pangeran meneh trimo kowe. Ah ya mulai saiki nak dikomentari wong tenang, pangeran sing pangerane napa? Dikomentari entung barat-barat wong ngarang saenake Tuhan sudah mati, Tuhan di mana? Lalu Tuhan keberadirannya gimana? Nguning barat eksistensi Tuhan dipersoalkan. Ya iku pangeran yo tenang ae. Ya napa pangeran? Mane kowe temo dadi kiye eksistensine disoal kok geger. Hadatsana Ahmad Hasan bin Sindi, hadatsana Al-Hasan bin Alawi, hadatsana Ismail bin Isa, hadatsana Ishaq bin Bishr, an Ghiyas bin Ibrahim, amman tukhbiruhu an waqal lamatu ya Yusuf. Semangsane den undang sapa Yusuf alaihi salam ilal Malik maring raja. Terkenali raja Kitfir, tenan boras wae anggap ae jenenge Kitfir. Waqa falan mantek sapa Yusuf bil babi ana ing pintu. Faqala mongko dawuh sapa Yusuf. Dadi kena diundang bupati, gubernur ku eling kaya Nabi Yusuf. Hasbi dini min dunya ya wahad. Mengani kitab ini tak ulang no jenengan pun jadi wali, ya. Meskipun wali kelas nopo, pokoknya wali ngonten mawon, pokoknya golek kelas-kelas ndek, penting nopo, wali kekasih pangeran. Tapi rasa nganggu syahadat, nganggu syahadat, wah syahadu ini kabi buah, wah malah repot rasa syahadat, guys. Pokok yakin disayang pangeran, tapi rasa nggak kalimat nopo, syahadat. Hasbi uti kecukupan ingsun, yudini agama ingsun min dunia saking dunia ingsun. Wah hasbi uti kecukupan ingsun, iku robbi pangeran ingsun min khalkihi saking makhluk ya Allah. Jadi kemana ya tenge? Misalnya ke diundang presiden, tu diundang gubernur, tu diundang suge. Gusti paling kulo butuh noniku agama kulo dibanding dunia. Gusti sing paling kulo butuh noniku jenengan dibanding makhluk jenengan. Jadi orang terus nganggep raja itu segala-galanya, presiden segala-galanya. Piye-piye ke misalnya diundang presiden paling sangoni 50 juta, ketemu sak jam. Bariku urip pemulai cilik sing ngurusi ya pangeran. Kok kowe urip ning masyarakat sing ngurusi ngenapa? Pangeran nunggu ono barang kenal presiden pejabat itu sawangan ini rabu tu agama ini nopo pangeran mana Nabi Yusuf ketika itu undang rojo jadi ini Nabi kekasih pangeran diundang rojo pikiran pertama ini pas di pintu ya Allah yang saya butuhkan tu agama saya dibanding dunia saya yang paling saya butuhkan tu pangeran kulo dibanding makhluk jeneng lah kitab khilyah nanti cerita malah luwe elek meneh niki anak Nabi Yusuf ngendikane jape di mana mana Nabi ngendikane luwe ape nah ulama mana cangkem elek. Ana ulama itu diundang raja mrene dadi lucu. Ya tapi cangkeme ulama tetep wong muni ngendikan wong ulama. Dadi ada ulama itu diundang raja, ngono Mas, diundang apa raja? Jebule rajane iku pas salat. Bareng pas salat itu donga. Ya Allah, saya minta supaya kerajaan ini awet. Pokoke cek donga. Ulama itu pas ning pintu ngerti nak rajane iku donga, rajane sama jadi. Terus balik. Wasemane jebule raja ya njaluk pangeran. Jebule dekne raja cek jaluk to. Timbang jaluk dekne ado jaluk sing dijaluki raja ra sida. Laas alanna man sa'alata ya Malik. Aku bakal jaluk zat sing mbok jaluki kuwe. Wes ra sida jaluk kuwe to cari rajane. Rajane yo ngowo piye karepe. Dadi intine dekne ku ya kan lucu kan kowe jaluk raja. Jebule rajane glethek ijek jaluk pangeran. Lah la opo jaluk raja? Ado jaluk sing dijaluki raja. Balik dekne. Nabi Yusuf kan ape orang-orang nganti-ngentikan ngono ya Gusti sing paling kula butuh nol jenengan mboten raja niku tapi ya tetep ora muni ngono. Luwih sopan lah kamangan. Tapi kula cocok ulama sing ngoten iki cocok. Mulane ki tenang ae, misale ketemu ulama top jebule cek doa padha ae. Padha-padha cek butuh apa? Apa? Ya kan ya mulane ki rasa doa aku padha ae jebule. Lha iki cara roken sowan aku utawa sowan ulama gedhe. Jule ulama pas ndonga. Wah, timbang jaluk ndonga Pak Kiai itu, jaluk sing dijaluki Pak. Ya, ya sama ngono terus. Yo ulama. Ulama seneng be ulama, maksudnya lucu-lucu. Lucune ku ilmiah. Balik dene terus. Sakura bakal jaluk rojo, jaluk sing dijaluki. Rojo. Jule padha wae muni ya Allah mulai. Lagi Nabi Yusuf ini melani kalau suwon gaya-gaya sih sering proposal, sering pejabat tu. Nak melebihi je eling ya, sih paling jenengan butuh nu khasbi dini min dunia ya. Wah khasbi Robbi min kalau ingin-ingin. Ya je eling terus wong kue wae, sih kadang-kadang. Pantes-pantes eh, tahu nopo? Eling wong menuso orang tu eling pangeran, eling terus wong kue ranabi. Sih kadang-kadang. Azza jaru.